dan cintaku diwarnai oleh lagu sahabat-sahabat aku ini. Dan sekarang aku mau minta mereka untuk membawakan lagu-lagu mereka yang paling berkesan buatku, khusus buat aku malam hari ini. Dan dimulai dengan tentunya Mas Yofi Widianto dengan lagunya yang selalu membuat aku melting. Boleh tepuk tangannya? Kau kekasih hati.